آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, lihat mengenai pernyataan musannif kafirnya orang yang meninggalkan sholat, halaman 87 footnote nomor 1. Ya, tafadhol Ihsan, dibaca footnote. وجوبها والدليل على كفره كفرا مخرجا من الملة قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ففي هذه الآية اشترط الله تعالى لثبوت أخواتي بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط. الأول أن يتوبوا من الشرك, الثاني أن يقيموا الصلاة, الثالث أن يؤتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوات لنا. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين, فجعل تركه الصلاة مقول dari الترك, فجعل تركه الصلاة موجبا لدخول النار ولا سلامة لهم من الخلود فيها إلا بالتوبة من ذلك. وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل الصلاة هي الفرقان. هي-nya berarti apa? Domir fasl. Masih ingat kaidah domir fasl? Ya, dia berada di antara dua yang mutar, yang semisal mutar khobar. Ya, kana dan isim kana dan khobarnya maupun maful, dua maful. Terus fajal as-salata hiya al-furqana wal fasla baina al-islami wal kufri wasyirki fa hiya al-ahlu alladhi bainana ahlul islami wa baina al-kufri faman tarakaha faqad kafara kufran mukhrijan min al-millati wa anqada ijma'u as-sahabati ala dhalika kama fil athari fima rawahu at-Tirmidhi babu ma ja'a fi tarki as-salati wa qala al-Albani fi sahihi at-Tirmidhi wa tarhibi sahihun mawqufun an Abdillah bin Shakikin al-Uqayli qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarakuhu kufrun ghayra salati. Qala Tirmidhi sami'tu Aba Mus'abin al-Uqayli madani yaqulu man qala al imanu qaulun yustatabu fa in taba wa illa darab duribat wa illa duribat qunubuhu. Qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullahu ba'da asari Abdullah bin Syaqiqin kama bil fatawa fa hadha yadullu ala anna tarkaha kufrun akbaru bi ijma'i sahabati radhiyallahu anhum wa qad naqasha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu adillata al-mukhalifina li hadha al-qawli wa radda alaihim ihtijajahum undur ila dhalika fi majmu'il fatawa. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini mengenai kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya. Kata beliau, ini memang khilaf ya di kalangan para ulama. Sebagian Syafi'iyah mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, namun yang mu'tamad tidak kafir namun wajib dibunuh. Ya, kalangan Hanabilah mengkafirkan. Dan inilah pendapat masyayikh kita. Saat ini Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin punya khutbah di YouTube, bagus sekali. Nama judul khutbahnya Hukmu Tarikis Sholah. Khutbah Jumat di YouTube beliau. Dikliknya pakai tulisan Arab, Hukmu Tarikis Sholah. Khutbatul Jum'ah Syekh Al-Husaymin, Hukmu Tarikis Sholah. Bagus sekali. Ya, beliau sampai menyatakan, kenapa kita mesti takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa itu maksudnya? Yaitu Tarikis Sholah. Orang yang meninggalkan sholat. Ya, dan saya menyatakan orang yang meninggalkan sholat kalau masih hidup wajib dipisah dari pasangannya. Ya, dia hilang hak Islam, hilang nama Muslimnya, kafir. Kalau mati, ya udah, nggak boleh mewarisi, nggak diwarisi hartanya, dan dia pun tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum Muslimin, tidak didoakan doa rahmat dan ampunan. Berlaku semua hukum-hukum yang kita berlakukan kepada orang-orang kafir asli. Ya, barakallahu fikum. Itu cari di YouTube judul khutbahnya Hukmu Tarikis Sholah. Si Andika waktu itu udah terjemahinnya. Cuman saya malas koreksi. Itu penyakit saya itu ya. Andika wasal udah terjemahin. Ada terjemahnya sama Andika ya. Nah, saya sendiri pun juga enggak bisa ya. Apa ya, maklumlah 11 jari. Nah, itu ya. 11 jari kalau ngetik ya. Ya. Ada terjemahnya Andika. Tanya ke Andika terjemahnya. Udah terjemahin lengkap kan? Beberapa ada yang mesti diperbaiki, tapi udah lengkap terjemahnya. Tapi enggak tahu apa udah diedarin enggak videonya. Nah, ya kata beliau, lihat di footnote nomor 1 halaman 87. Tarikus salati kafirun kufran nakilan minal millati walau lam yajhad wujubaha. Maka orang yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Kafir asli, kafir murni, ya, kafir yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya, kufron nakilat. Kufron nakilat. Apa irobnya kufron? Apa irobnya kufron? Apa? Apa Zaki? Apaan suara antum? Maful mutlak ahsan. Nah, maful mutlak. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir dengan kekafiran yang nakilan, yang memindahkan dia minal milah dari agama Islam menuju kemurtadan. Walau lam yajhad wujubaha, walaupun dia tidak mengingkari kewajiban sholatnya. Nah, sebagian ulama menyatakan, oh kalau dia nggak mengingkari nggak kafir. Nah, itu bantahannya udah kita bacakan di Subuhul Salam, ya, sama di khutbah Syekh Utsaimin itu. Wa dalilu ala kufri. Ingat ya, Syafi'iyah sebagian mengkafirkan. Ini dikutip sendiri Al-Nawawi di Al-Majmu'. Yang aslinya itu diungkapkan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Alamah, Abu Ishaq Asy-Syirazi di matan Al-Muhaddab. Ya, di matan Al-Muhaddab. Nah. Jadi Syafi'iyah terbagi dua, walaupun yang mu'tamad tidak kafir tapi wajib dibunuh ya, oleh pemerintah. Wa dalilu ala kufrihi kufran mukhrijan minal millati, dalil akan kekafiran orang yang meninggalkan sholat tersebut, yang kekafirannya mengeluarkan dia dari agama Islam, ialah qauluhu ta'ala, ialah firman Allah ta'ala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka, orang-orang kafir tersebut, bertobat, sudah bersyahadat, kemudian wa aqamus sholata, maka kemudian mereka menegakkan sholat, wa atau zakata, kemudian mereka menunaikan zakat, barulah mereka disebut fa ikhwanukum fid din, baru mereka saudara kalian dalam agama. Fa fi hadhihi al-ayati ishtarata Allah ta'ala li thubuti al-ukhuwati bainana wa bainal musyrikin thalathata syurutin. Maka dalam ayat ini Allah memberikan syarat, ya, memberikan syarat, kata Syekh di sini, ya, terkait adanya ketetapan ukhuwah, persaudaraan antara kita dengan musyrikin, dengan tiga syarat. Yang pertama, ayatubu minnas syirki, yaitu mereka mesti bertobat dari kesyirikan. Makanya kemarin Syekh menyebutkan seorang yang mu'allaf itu dia harus, ini Syekh bin Bas yang menyebutkan, harus dia menyatakan tobat dari perbuatan kafir dia selama ini, apakah dia kafirnya karena nyembah Yesus, karena nyembah Nyi Roro Kidul, karena nyembah kuburan keramat, karena nyembah Dewi Sri Siddhartha Gautama, atau karena dia sebelumnya adalah kaum liberal, atau karena dia sebelumnya orang ateis, komunis, yang memang kafir asli, ya, memang mereka itulah kafir komunis, tayyib. Nah, asani yang kedua, wayuqimus sholata. Yang kedua, ayuqimus sholata. Yang kedua, mereka mesti menegakkan sholat. Ya, mereka mesti menegakkan sholat. Yang ketiga, mereka menunaikan zakat. Fa in tabu minasyirki wa lam yuqimus sholata wa lam yu'tuz zakata. Nah, kalau mereka sudah bertobat dari kesyirikan, namun tidak mau beramal dengan amalan zahir, tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau menunaikan zakat, falaisu bi ikhwatin lana, maka mereka bukan saudara kita. Nah, ini kita sudah bacakan ya, beberapa lembar di 10 salam. Baca lagi dah, murojaah untuk bantahan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Baca lagi dah itu. Nah, kemudian wadalla ala dzalika aidan qauluhu ta'ala, dan ini juga ditunjukkan oleh firman Allah ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adawu sholata wattabau syahwat. Khalfun beda dengan khalaf ya, antara lamnya sukun dengan lamnya fathah. Saya telah sebutkan di awal-awal. Khalafun dengan khalfun. Nah, kalau khalfun itu jelek. Baik. Allah ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, fa khalfun. Pengganti yang jelek yang adawu sholata, yang mereka menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahawat, dan mereka malah memperturutkan hawa nafsu. Wasaufa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui ghay, kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila shaliha, kecuali yang bertobat, beramal, beriman, beramal saleh. Fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yudlamuna syai'a, maka mereka lah yang masuk surga dan mereka tidak dizalimi, dianiaya sedikit pun. Ya, kata Syekh, padahal ala annahum hina idataihim li salati wa tibai syahawati ghairu khabar anna ghairu mu'minina. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka ketika mereka menyia-nyiakan salat, memperturutkan hawa nafsu, maka mereka bukan kaum mukminin. Faja'ala tarkahu as-salata, as-salata maf'ul dari tark, karena tark masdar beramal amal fi'il. Ya, maka Allah menjadikan perbuatan mereka meninggalkan sholat mujiban lidukhuli an-nar. Ya, maka ini ya, menjadikan mereka sesuatu hal yang mengharuskan mereka, menjadikan mereka masuk ke neraka. Wala salamata lahum minal khulud, tidak ada keselamatan mereka dari kekekalan fiha, di dalam neraka. Illa bitaubati min dhalik, kecuali dengan bertobat dari perbuatan tersebut. Wa ma rawahu Muslimun an Jabir ibn Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan apa yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya batasan pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah ketika dia meninggalkan salat. Ya, dalam riwayat yang lain, al ahdul ladzi bainana wa bainal shalah faman taraka faqad kafara. Ya, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Faja'ala salata hiyal furqana, hiyanya dhamir fasl, ya. Hiyanya dhamir fasl bukan mubtada. La mahalla laha min al-i'rab. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat itu adalah furqan. Ya, Nabi sallallahu menjadikan salat sebagai pembeda. Wal fasla, pemisah, bainal islami wal kufri wasyirki, antara Islam, kekafiran dan kesyirikan. Ya, antara Islam, kesyirikan dan kekafiran. Nah, tabarakallahu fikum. Ya, fahiyal ahdu, inilah perjanjian kita, ikatan kita, alladzi bainana ahli islami wa bainal kufri. Ahli tabi ke nah, ya, bainana. Nahnya itu kan ya, mudhofun ilaih dari masdar. Ya, dari afwan, dari dzaraf, bainan. Maka ahli. Ya, maka itu adalah ya, perjanjian yang mengikat antara kita ahli islam wa bainal kufri, dengan kekufuran. Faman tarakaha faqad kafara kufran mukhrijan minal millati. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka berarti dia telah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama. Wan aqada ijma'u sahabati ala dalika kama fi fil athari fi marawahu at-Tirmidzi. At-Tirmidzi boleh dibaca Tirmidzi atau Turmudzi. Yang enggak benar Tirmidzi, ya. Tirmidzi atau Turmud, ya. Karena negeri tersebut juga bisa disebut negeri Turmud. Nah, kemudian ya, telah terdapat ijma sahabat atas hal tersebut, atas kekafiran orang yang meninggalkan hal tersebut, sebagaimana dalam asar riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, babu majaa fi tarki sholati. Nah, ini babnya namanya bab ya, terkait orang yang meninggalkan sholat. Ya. Wa qala al-Albani fi sahihi targhib wa tarhib, ya, Syekh Al-Albani menyatakan di kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib, sahihun mauquf. Sahih mauquf. Nah, artinya ini disandarkan kepada sahabat. Ya, bukan marfu. Nah, tapi sahih ya, disandarkan kepada sahabat. An Abdullah bin Syakik Al-Uqaili. Ya. Dari Abdullah bin Syakik Al-Uqaili qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufran, tarkuhu kufrun ghairu shalati. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tidaklah memandang sesuatu hal dari amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain sholat. Ya, ini ashabu Muhammad. Siapa aja itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, di khutbah beliau yang tadi saya sebutkan judulnya, yaitu Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Ya, barakallahu fiikum. Ibnu Mas'ud menyebutkan riwayat kalau kita sholat di rumah, ya, nggak ke masjid, tentunya di luar keadaan saat ini yang ada wabah, ya. Kita sholat di rumah dalam keadaan tenang, nggak ada uzur, nggak ke masjid, itu dianggap meninggalkan, ya, qad taraktum sunanul huda, meninggalkan sunanul huda. Sunanul huda itu sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, faqad dalaltum, maka kalian sesat. Ini kita dianggap oleh Abdullah bin Mas'ud kalau kita sholat di rumah gak ke masjid di luar keadaan ini, ya, dianggap sebagai kesesatan, ya, dan dianggap sebagai kemunafikan. Gimana yang gak sholat sama sekali? Ah, enggak. Makanya Umar bin Khattab menyatakan la hadza fil Islam liman taraka sholata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, mengenai hal ini ya, sudah kita bahas di Subuhul Salam, ya, bantahan terhadap yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, dibantah oleh Syekh bin Baz, ya, dan Syekh bin Baz membawakan banyak asar, ya, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau Syekh Al-Fihri yang membawakan, ya, perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, kemudian qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, sami'tu Abu Mus'ab bin Al-Madani yaqul, saya mendengar Abu Mus'ab Al-Madani berkata. Ya, beliau berkata, bukan Madani, Madini, ya, Al-Madini yaqul. Man qala al-imanu qawlun yustatabu. Barang siapa yang mengatakan iman itu hanya ucapan, maka dia mesti dimintai tobat. Fa in taba. Nah, kalau ya dia bertobat, alhamdulillah dilepas, ya, tidak ditangkap apalagi dibunuh, tidak dikafirkan. Wa illa, tapi kalau tidak mau bertobat, dia tetap ngeyel, ya, duribat unuhu, dipenggal lehernya. Qala Syekh Ibn Bazin ba'da asari Abdullah bin Syakik, maka Syekh bin Baz mengomentari setelah membawakan asar riwayat dari Abdullah bin Syakik tadi yang menyatakan para sahabat bersepakat, Ya, mereka tidaklah memandang suatu amal yang bila di, apabila ditinggalkan menyebabkan kafir selain salat. Kama fil fatawa, sebagaimana dalam fatwa beliau, fahada yadullu, ini kata Syekh bin Bas. Maka ini menunjukkan ala anna tarkah kufrun akbaru. Bahwasanya siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir akbar. Ya. Meninggalkan salat perbuatan kafir akbar. Bi ijma'i sahabati radhiyallahu anhum, berdasarkan kesepakatan para sahabat. Waqad naqasha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adillatal mukhalifina li hadzal qawli wa radda 'alaihim ihtijajahum. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menikash, telah mendebat ya, dalil-dalil orang-orang yang menyelisihi pendapat ini, yaitu kafirnya orang yang meninggalkan salat, dan membantah hujah-hujah mereka. Untur ila dalika fi majmu'il fatawa. Ya, ini sudah dibawakan oleh Syekh Al-Fihri di Sublu Salam. Antum baca lagi itu. Pernah kita bacakan itu ya. Murojaah lagi. Dan Syekh bin Bas mengkategorikan orang yang meninggalkan salat sebagai syirik, musyrik. Nah. Baik. Wa amma man taraka zakata. Nah, sekarang siapa? Nicholas. Ayo baca Nicholas. Fala yakfuru. Antum mau baca fala yakfuru atau fala yukaffaru boleh. Ya, maknanya sama. Fala yakfuru, dia tidak kafir. Fala yukaffaru, maka dia tidak dikafirkan. Sama juga kan? Nah, terus. Annahu yukaffiru. Boleh juga sih, annahu yakfuru juga boleh ya. Ya boleh. Hunya itu berarti bukan ke Imam Ahmad, berarti ke mana? Ke tarik shalah kalau annahu yakfuru. Aw silatar rahmi. Nah. Aw birrul walidaini. Kenapa jadi yak, apa yakfar, yakfur? Yakfur diimani ulama'i khilafan lil walidi wa hadha wal furqan baina qawli salafi wa qawli walidi wa innal khawarija yukaffiruna bi kabairi wa amma salafu fa innahum yaj'aluna fa'ilal kabirati mu'minan bi imanihi la yuslabu mutlaqal imani wa huwa fasiqun bi kabirati wa amal qawlihi fa innakum ja'aluna fa'ilal kabirati maf'ul sani dari ya ja'alu mustahillin kafiran kharijan. Oh, bukan maful sadinya, bukan itu ya. Maful sadinya bukan ghairah, tapi kafiran. Ya. Fa innahum yaj'aluna fa'ilal kabirati ghairal mustahil, berarti ghair ya, itu dia tabi' dari fa'il, bukan maful sani. Ya. Terus wal mutaqarraru inda salafi. Wal mutaqarraru inda salafi anna tarkal faraidi adh-dhahirati bi kulliyati wa tarkil ma'tuf wawunya, kenapa jadi wa tarki itu, mana amil jarnya? Wa tarkal inqiyadi laisa min jinsi fi'lil muharramati kama yaz'umu murji'atu bal huwa min qabilil iqrami wat tawalli ba'da sama'il khabari wa tasdiqihi kama qala Allah ta'ala wal ladina kafaru annahum mukhribun wa la ta'ala wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma akhraju anha inna minnal mujrimina muntaqimun wa qala ta'ala fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanan wa in tatawallaw kama tawallaw adaba wa tawalla. Wa qala ta'ala wala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah, masbuklah. Taib Nicholas. Nicholas. Nicholas, kalau emak antum di Dayak sono dengar antum bawa baca kitab ini gimana Nicholas? Mau anak saya sekarang kapir-kapirin. Masya Allah. Oh. Nah. Dari mana tadi bacanya Niko? Hah? Amma man taraka zakah. Nah, sekarang orang yang meninggalkan zakat. Ini pernah ya dilewati ya. Gimana kesimpulannya sebelum kita bacakan ini? Yang meninggalkan zakat menurut pendapat yang paling rajih tidak kafir, kecuali kalau mereka menentang, baru dikafirkan. Nah, ya, dan diperangi, mereka diserbu oleh Abu Bakar dan para sahabat. Wa amma man taraka az-zakata min ghairi juhudin fala yakfuru 'ala sahihi. Maka orang yang meninggalkan zakat ya, maka tanpa ada pengingkaran, penyangkalan akan kewajiban zakat, maka dia tidak kafir menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang sahih. Wa ruwiya 'anil imami Ahmad annahu yakfur. Nah, namun diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa orang yang menolak bayar zakat itu kafir. Wa man taraka shauma awil hajja wasilatar rahim aw birrul walidain. Nah, ini. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa, haji, kalau mampu silaturahmi atau berbakti kepada orang tua, atau ghairaha min ghairi juhudin atau yang lainnya tanpa ada pengingkaran terhadap kewajibannya, lam yakfur bi ijma'il ulama. Maka orang tersebut tidak kafir berdasarkan kesepakatan para ulama, khilafan lil khawarij. Ini tentunya berbeda dengan orang-orang khawarij. Ya, kalau khawarij mengkafirkan, ya. Wahad, kenapa kesalahan khawarij? Karena mereka tidak membedakan masalah iman, imanul mutlak dan mutlakul iman. Ya. Makanya mereka memahami nas-nas misalnya yang tadi kita bacakan, yaitu hadis Nabi SAW, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina, hina yazni, wa mu'min, tidaklah dia beriman ketika dia sedang berzina, orang yang berzina tadi. Ya, kata mereka maka hilang imannya orang yang berzina ketika dia berzina. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah yang hilang keimanan tersebut apa? Iman apa? Hah? Iman apa? Imanul mutlak atau mutlakul iman? Mutlakul iman, bukan imanul mutlak. Mutlakul iman. Kalau imanul mutlak, iman yang sempurna. Imanul mutlak yang mana? Yang di ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar, kalau dibacakan ayat-ayat Allah nambah imannya. Nah, kalau orang yang seperti ini baru dia imanul mutlak. Nah, antum dibacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, enggak bergetar hati, enggak tambah iman. Berarti enggak beriman dong. Yang tidak ada keimanan di situ berarti apa? Imanul mutlak. Tapi masih disebut beriman enggak? Naam. Apa namanya? Mutlakul iman. Paham sini ya? Iman mutlak yang sempurna. Mutlakul iman yang nakis, yang kurang. Ini yang mesti dipahami. Agar terbeda antara khawarij dengan mu'tazilah. Apa? Dengan murji'ah. Khawarij mu'tazilah memahaminya demikian. Karena mereka tidak membedakan mutlakul iman sama imanul mutlak. Sebaliknya murji'ah, mereka memahami ya, ayat ini kan mereka mengingkari iman itu bertambah berkurang. Bagaimana dengan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana? Itu bertambah iman. Dan nas-nas yang semisal, ayat hadis yang semisal. Kata mereka itulah batasannya. Kalau iman yang enggak nambah berarti dia enggak beriman. Tuh lihat, murji'ah. Ya. Takfiri juga dia. Nah, murji'ah tuh. Kenapa? Karena mereka enggak paham mutlakul iman sama imanul mutlak. Ya. Baik. Sekarang saya tanya gini, siapa si Paris? Kata Nabi SAW kan, orang yang minum khamr, ya, la yashrabu, tidaklah seorang yang minum khamr, ya, ketika dia minum khamr, dia beriman. Ya, la yashrabu al-khamra hina yashrabuha, wa huwa mu'minun. Iya, orang ini yang dinafikan keimanannya iman apa Faris? Mutlakul iman apa imanul mutlak? Imanul mutlak. Berarti masih beriman? Masih. Iman apa namanya? Mutlakul iman. Santa. Ngerti berarti. Baru di sini kita bisa berlepas dari dua pemahaman jelek, Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Paham sini? Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Tadi di mana dibacanya? Ya. Wa hadha huwa al-furqan, inilah pembeda baina qauli salafi wa qauli al-khawarij, antara pendapat salaf dan pendapat khawarij. Ya. Fa innal khawarij yukaffiruna bil kabair, karena khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Mu'tazilah tidak mengkafirkan, tetapi juga tidak menyatakan orang tersebut beriman di dunia. Kalau Khawarij di dunia menghukumi pelaku dosa besar tadi kafir. Kalau Murji'ah punya pendapat apa? Pelaku dosa besar tadi fi manzilah baina manzilatain, di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Namun di akhirat mereka sepakat dengan Khawarij, pelaku dosa besar ya di neraka selama-lamanya. Wa masalafu fa innahum yaj'aluna fa'ilal kabirati mu'minan bi imanihi la yuslabu mutlaqal iman. Adapun ahlu sunnah para salaf, mereka ya menjadikan pelaku dosa besar tetap sebagai orang yang beriman, namun dengan keimanannya tidak dicabut kemutlakan iman. Ya, wa huwa fasikun bi kabiratihi, namun dia tetap fasik dengan dosa besarnya. Wa amal khawarij fa innahum yaj'aluna fa'ilal kabirati ghairu mustahilli wa laha kafiran kharijan minan nillah. Adapun Khawarij, mereka menjadikan pelaku dosa besar yang tanpa menghalalkan, ya, kalau pelaku dosa besar ya plus menghalalkan, kita pun mengkafirkan, ya kita pun mengkafirkan walaupun dia nggak melakukan dosa besar tadi ya. Semisal kayak kemarin yang bikin disertasi zina itu halal, dia mungkin nggak zina, dia cuma punya teori aja zina itu halal, kafir dia berdasarkan kesepakatan para ulama ya. Nah sekarang dia tidak mengkafir, dia tidak menganggap halal bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram. Nah Khawarij menjadikan pelakunya tadi kafir, kharijan minal millah, keluar dari agama Islam. Wal mutaqarrar inda salafi, maka yang menjadi acuan baku ya menurut para salaf, anna tarkal fara'idi adh-dhahirati bil kulliyati, bahwasanya meninggalkan amal-amal yang wajib yang lahiriah secara totalitas, tidak salat sama sekali, wa tarkal inqiyadi, dan tidak ada ketundukan terhadap kewajiban tersebut, laisa min jinsi fi'lil muharramati kama yaz'umu al-murji'atu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Ya. Paham sini ya? Ini yang jadi acuan baku ya, yang jadi kaidah tetap oleh para salaf, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lahiriah secara keseluruhan dan meninggalkan ketundukan kalbu terhadap kewajiban tersebut, itu bukanlah seperti jenis melakukan perbuatan yang haram sebagaimana yang disangka oleh kaum Murji'ah. Kalau Murji'ah berpendapat orang yang enggak salat sama sekali enggak kafir. Ya. Orang yang enggak sholat sama sekali itu enggak kafir. Apa namanya? Orang yang akhwat yang menganggap Murji'ah apa? Orang yang enggak sholat sama sekali dan menganggap sholat itu enggak wajib, ya, itu enggak kafir. Ya, itu jelas itu. Syekh mereka ditanya, "Syekh, ya, bapak saya enggak sholat karena meyakini sholat itu enggak wajib, cukup dengan eling ingatan kafir enggak ada. Doain bapaknya enggak apa-apa." Allahu musta'an. Irja'nya, pendapat irja, ya, pendapat irja. Nah, Murji'ah menyangka demikian, meninggalkan amal kewajiban secara totalitas dan tidak ada ketundukan kepada kewajiban tadi, itu bukanlah ahlus sunnah wal jamaah tidak menganggap itu seperti jenis perbuatan haram seperti yang disangka oleh Murji'ah. Kalau Murji'ah menyangka orang yang salat sama sekali cuman eling aja itu seperti ahlus sunnah yang dia minum khamr, yang dia enggak haji padahal dia mampu, udah kayak gitu enggak kafir, dosa besar. Ini teori syaitaniyah ya yang menipu kaum Murji'ah. Bal huwa min qabilil i'rad wat tawalli ba'da sama'il khabari wat tasdiqihi. Bahkan itulah di antara jenis ya i'rad, yaitu menolak apa namanya berpaling, wat tawalli ya, menjauhi sama berpaling juga maknanya. Setelah mendengar khabar, kewajiban akan perbuatan tersebut dari Al-Qur'an, dari hadis, wa tasdiqih, dan setelah dia membenarkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berpaling dari apa yang telah diberikan, dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَكِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling darinya. Dan sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada mujrimun tadi. Ya, orang yang berdosa tadi. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. Nah, jika kalian mematuhi ya, perintah Allah tadi, niscaya Allah akan memberikan kalian pahala yang baik. Wa in tatawallau kama tawallaitum min qabl wa yu'adzibukum 'adaban alima. Namun jika kalian berpaling sebagaimana ya, kalian telah berpaling sebelumnya, niscaya Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya. Dan dia tidak sholat. Fala saddaqa wala sholla. Dia tidak sholat. Tidak pula tidak membenarkan ya, Al-Quran. Dan tidak pula mengerjakan sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tetapi dia mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran. Dan dia pun berpaling. Kelewat ya. Ada ayat yang kelewat ya. La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Kelewat itu. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya, ke neraka, kecuali orang-orang yang paling celaka. Siapa itu? Alladzina kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan kebenaran dan yang berpaling. Qala Syekhul Islam, ini sudah dibaca belum? Tadi Mani Kolas. Belum. Baca lagi sini ya. Arga, baca Kak. Kencengin suara dikit Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, at-taqdimu bil khabari at-tawalli anil amri wa innama al-imanu tasdiqur rusuli fima akhbaru wa ta'atuhum fima amaru. Wa qala rahimahullahu, fa ulima anna tawalliya laysa wa taqdiba bal wa tawalli anil ta'ati fa inna an-nasa 'alaihim ayusaddiqur rasula fima akhbaro wa yuti'uhu fima amaro wa diddu tasdiqi at-taqdibu wa diddu ta'ati at-tawalli wa li ajli hadhihi al-qa'idati salafiyyati wa hiya talazumu baina zahiri wal batini faman lam yu'min bi jawarihi bi ada'i al-faraidi falam yanqad zahiran lam tuqbal da'wal qiyadihi batinan karena zahir lazim lil batin wal batin lazim lil zahir amma ma'asi wartika wa muharramati fa inna fa'ilaha naqisul imani la yuslabu ismal imani bi quliyati fa farqun baina tarkil wajibati wa fi'lil muharramati fatakfiru bil awwali Muqtaqadus salafi wa takfiru bithani muqtaqadul khawariji wa ja'lul awwali kasani fi'lul murjiati. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, at-takzibu lil khabari wa tawalli anil amri innamal imanu tasdiqur rusuli fima akhbaru wa ta'atuhum fima amaru. Ya, mendustakan terhadap khabar, berpaling dari perintah. Ya, sesungguhnya iman itu adalah membenarkan para rasul terkait apa yang mereka kabarkan dan mentaati mereka terkait apa yang mereka perintahkan. Ya, faqala rahimahullah ta'ala fa'ulima, maka Syekhul Islam kembali melanjutkan, ini masih di Kitabul Iman kutipannya. Fa ulima anna at-tawalliya laysa huwa at-takdzibah, huwanya dhamir fasl, maka takdzibahnya adalah khabar laysa. maka diketahuilah bahwasanya berpaling itu bukanlah mendustakan. Maka dari sini diketahui bahwasanya berpaling itu bukanlah bentuk pendustaan. Bal huwa at-tawalli an itta'ah. Namun yang namanya berpaling itu berpaling dari ketaatan. Fa innan nasa 'alaihim an yusaddiqu ar-rasula fima akhbara. Maka wajib bagi manusia untuk membenarkan ya Rasul terkait apa yang Rasul kabarkan. Wa yuti'uhu fima amara. Dan mentaati Rasul dari apa yang Rasul perintahkan. Oh, ini kayak di usul salah saya. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini enggak sembarangan ya, ketika menafsirkan makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata beliau apa? Imtisaluhu fima amara, ya, wa tasdiquhu fima akhbara, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Itu enggak asal-asalan ya, tetapi beliau kutip dari Ibnu Taimiyah. Ya, barakallahu fikum. Wadiddu tasdik at-takdzib. Nah, lawan dari tasdik adalah takdzib. Lawan dari pendustaan, lawan dari membenarkan adalah mendustakan. Wadiddu taati at-tawalli. Dan lawan dari ketaatan adalah berpaling. Maka berbeda berpaling sama mendustakan. Paham sini ya? Tapi mungkin kejawen yang gak mau sholat itu dia berkilah lagi. Saya bukannya mendustakan kewajiban sholat gitu, tapi saya aja berpaling sama aja gitu, gak lepas ente. Nah, kena semua ya. Apalagi mereka memang sebenarnya meyakini sholat tersebut gak wajib dengan apa? Gerakan. Sholat itu cukup dengan eling. Mereka gak ngerjakan sama sekali. Maka mereka kafirun, murtadun. Ya, walaupun mereka meyakini la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi enggak mau beramal sama sekali, maka mereka kafirun. Ya. Kemudian wali ajli hadhihi alqaidati salafiyati, maka berdasarkan kaidah salafiyah ini, ya, kaidah salafiyah, kaidah yang diambil dari para salaf, wa hiya at-talazum, yaitu adanya hubungan keterkaitan yang kuat baina dhahiri wal batini, antara amal lahiriah dan amal batin. Faman lam yu'min bi jawarihi bi ada'il faraidi, nah, maka barang siapa yang tidak beriman, ya, orang yang tidak beriman dengan anggota badannya, bi ada'il faraidi, dengan tidak mau melaksanakan yang wajib-wajib, falam yanqad dhahiran, maka berarti dia tidak dianggap tunduk secara lahiriah. Ya, lam tuqbal da'wan qiyadihi batinan, maka tidak diterima klaim dia sudah tunduk secara batin, enggak dianggap. Lianna zahira lazimun lil batini, karena yang namanya amal lahiriah itulah konsekuensi dari amal batin, ya, amal batiniah. Wal batina lazimun lil zahiri, dan amal batin adalah konsekuensi dari amal zahir. Inilah makanya para salaf menyatakan iman itu qaulun wa amalun. Dari qaulun itu sudah termasuk ada namanya i'tiqad, qaulul lisan, qaulul qalbi. Amal juga amal jawarih, amal qalbi. Nah, i'tiqad. Wa amal ma'asi wartikabul muharramati fa inna fa'ilaha naqisul iman. Adapun ya berbagai maksiat dan mengerjakan perbuatan yang haram, maka pelakunya itu imannya kurang. La yuslabu ismal imani bil kulliyati. Tidak dinafikan, tidak dicabut nama iman, label iman dari pelaku maksiat tadi secara totalitas. Ini madzhab Ahlussunnah beda dengan Khawarij. Fa farqun baina tarkil wajibati wa fi'lil muharramati, ya, fa at-takfiru bil awwali mu'taqadus salafi, wa at-takfiru bis tsani mu'taqadul khawarij, wa jalul awwal ka tsani fi'lul murji'ati. Maka perbedaan antara meninggalkan yang wajib-wajib dan melakukan hal-hal yang diharamkan, ini perbedaannya. Maka mengkafirkan yang awal itu adalah keyakinannya Khawarij. Dan yang mengkafirkan yang kedua, mengkafirkan yang awal itu adalah keyakinannya para salaf. Ya. Mengkafirkan yang awal. Dan yang mengkafirkan yang kedua adalah perbuatannya Khawarij. Ya. Keyakinannya salaf, mengkafirkan yang awal. Yang mana itu yang awal? Hah, yang mana? Yang tadi. Ya. Yang dia tidak beriman dengan jawarih, tidak melaksanakan amal-amal wajib. Ya. Maka tidak dianggap ketundukan batiniah dia. Maka kalau mengkafirkan ini, itu adalah mu'taqadnya salaf. maka yang mengkafirkan ya, kejawen karena mereka tidak mau mengerjakan sholat sama sekali, ya, mereka tidak mau beramal sama sekali, itulah keyakinannya salah. Ya. Sedangkan mengkafirkan yang kedua yang mana? Yang mana tuh? Yang pelaku maksiat terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan, ya, dia nakisul iman, tidak boleh dicabut label iman dari dia secara mutlak. Tapi dikafirkan, itu adalah mu'takhad al-khawarij. Paham sini? Itulah keyakinan khawarij. Wa ja'lul awwal kasani fi'lul murji'ah. Namun menjadikan yang pertama seperti yang kedua. Yang pertama tadi apa? Semisal kayak tadi kejawen, enggak mau beramal sama sekali, cukup lisan, cukup keyakinan, dia jadikan seperti yang kedua, seperti pelaku dosa besar, ya. Oh, berarti enggak kafir, dia ini seperti apa namanya pelaku dosa besar aja, maka itu adalah perbuatannya murji'ah. Paham sini? Ngerti enggak di sini? Udah. Ngerti di sini? Eh, Paris, paham? Mohon-mohon, ngerti kan? Revi. Ngerti? Yang pertama, kedua, yang pertama dan kedua itu wajib dipahami yang pertama itu tadi. Ya, faman lam yu'min bi jawarihi. Beliau penulis memang enggak ngasih nomor, enggak ngasih tartib nih yang pertama. Namun kita lihat kalimat di atasnya. Yang kedua yang mana? Amal ma'asi wa irtikabul muharramati fa inna fa'ilaha naqisul iman la yuslabu ismul imani bil kulliyati. Nah, itu yang kedua. Mengkafirkan yang pertama itulah akidahnya Ahlussunnah. Nah, mengkafirkan yang kedua pelaku maksiat akidahnya Khawarij. Menjadikan yang pertama sebagaimana yang kedua, padahal yang pertama kafir tapi dia katakan itu hanya dosa besar, itu akidahnya siapa? Murji'ah. Sudah jelas? Baik, sekarang Su'ila Sufyan bin Uyainah. Ya. Ibnu Uyainah ini berfatwa. Siapa? Ini. Pekri, baca Pekri. Liman syahida an la ilaha illallah musirran biqalbihi ala tarkil faraidi wasanhu tarkil faraidi dan ban bi manzilati rukubil maharibi walaysu sawa'an di anna rukubil maharibi min bayri istiqrari maksiatin maksiatun khobar li anna rukubal maharimi min ghairi istihlalin maksiatun. Terus qadamul faraidi min ghairi jahlin wala udhrin huwa kufrun. Wa tarkul faraidi min ghairi jahlin wala udhrin huwa kufrun. Terus wa bayanu dhalika fi amri Adam salawatullahi alaihi wa iblis wa ulama wa ulama'i, maktub ke Adam itu semua. Wa ulama'i Yahudi. Amma Adam fa nahahu Allahu an akli syajarati wa harramaha 'alayhi. Fa akala minha muta'ammidan likawni liyakuna malikan. Malakan. Di ayat malakan bukan malikan. Bisa aja tuh bacanya malik jadi raja. Tapi kalau di ayat apa? Malakan. Waqala ma apa? Gimana ayatnya? Waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain. Aw takuna minal khalidin. Di ayat kan begitu. Bukan malak. Bukan malik raja tapi malak, malaikat. Supaya Adam enggak jadi malaikat. Terus atau yakunu minal khalidina fasummiya asyan min ghairi kufri wa amma iblisu la'anahu Allahu fa innahu furida alayhi sajdatan wahidatan fajahadaha jangan ditasdid haknya fajahadaha mu'tamidan muta'ammidan fasummiya kafiran wa amma ulama'ul yahudi fa'arafu nahtan nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyyun Nabiyun Rasulun. Nabiyun Rasulun. Kama ya'rifuna abna'ahu wa qurru bihi bi lisani wa lam yattabi'u syari'atahu. Fasammahum Allahu 'azza wa jalla kuffaran. Farukul mahalimi mislu dhanbi Adama wa ghairihi min al-anbiya'i. Wa ma tarkul faraidi juhudan fahuwa kufrun mislu kufri iblis la'anahu Allah wa tarakaha ala ma'rifatin wa tarkuha ala ma'rifatin min ghairi juhudin fahuwa kufrun mislu kufri ulama'i yahudi. Masya Allah, berat ini ya. Masya Allah. Paham antum yang dibaca ya? Ngerti gak? Ini perkataan Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, dikutip dari As-Sunnah li Abdillah Ibn Ahmad, li Abdillah Ibn Al-Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad punya kitab namanya As-Sunnah, mengutip pernyataannya Ibn Uyainah. Masya Allah ya, paham antum, paham di sini, ngerti antum ya, ngerti syubhatnya Khawarij dan syubhatnya Murji'ah plus Mu'tazilah juga, karena Mu'tazilah ikut-ikutan Khawarij di sini. Su'ila Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Uyainah beliau rahimahullah ta'ala pernah ditanya ya, anil irja, tentang irja. Faqala, maka beliau menjawab ketika ditanya irja itu apa sih, mungkin ya pertanyaannya itu. Maka kata beliau rahimallah, al-murji'atu aujabul jannata liman syahida la ilaha illallah musirran biqalbihi ala tarkil faraidi. Murji'ah itu kan jamak ya, pahamnya irja ya, mufradnya murji ya, murji'i, murji'ani kalau musannanya, murji'ah jamaknya. Kalau enggak tepat kalau antum menyebut sipulan murji'ah, enggak tepat. Sipulan murji. Maka murji'ah, maka orang-orang murji adalah aujabul jannata. Mereka itulah orang-orang yang mengharuskan surga liman syahida la ilaha illallah. Ya, yang mengharuskan surga atau yang menjanjikan surga bagi orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Musirran biqalbi ala tarkil faraid. Ya, walaupun orang tersebut musirran terus menerus ya di kalbunya untuk meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Ya, meskipun orang tersebut terus-terusan meninggalkan amalan yang wajib. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan kalbunya. Ya, mengucapkan dengan lisannya terus-terusan ya meninggalkan amalan yang wajib. Wasammau tarkal faraidi dhanban bimanzilati rukubil maharimi. Dan mereka kaum murji'ah menamakan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu hanya sebagai dosa seperti terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya. Walaisu sawaan. Padahal kata Ibnu Uyainah, padahal pelakunya laisu, wau jamaah itu yang jadi isim laisa, itu kembali ke mana? Ke pelaku, orang-orang yang melakukan yang haram dan yang pertama yang meninggalkan amal-amal wajib. Padahal mereka enggak sama sedikitpun. Li anna rukubal maharimi min ghairi istihlalin maksiatun. Karena terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan tanpa menghalalkan perbuatan tersebut itu dinilai sebagai maksiat. Wa tarkul faraidi min ghairi jahlin wa wala udhrin huwa kufrun. Nah lo ini ya. Sedangkan meninggalkan ya, amalan-amalan yang fardu, yang wajib tanpa ada udhur, tanpa ada udhur ketidaktahuan ya, dia gak tahu baru masuk Islam, saya pikir puasa gak wajib ya. Saya pikir haji gak wajib ya, ya. Tanpa ada kejahilan, tanpa udzur, maka itu adalah kekufuran. Tanpa ada udzur, tanpa ada, misalkan, kenapa dia gak haji? Oh, karena ada udzur. Memang dia gak punya harta. karena dia badannya sakit dan seterusnya. Wa bayanu dzalika fi amri adab. Nah, penjelasan hari ini terkait masalah adab. Kisah Adam sallallahu alaihi wa iblis wa ulama Yahudi. Nah, itu terkait Adam, iblis dan ulama Yahudi. Apa korelasinya antara tiga ini? Nah, perhatikan kata Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Amma Adamu fanahahu Allahu an akli syajarati. Adapun Adam, Allah telah melarangnya untuk memakan sesuatu dari pohon. Pohon apa namanya? Enggak disebutin. Ya. Pohon kuldi itu orang sini aja yang namanya. Enggak ada disebutin. Ya. Taib. Dan bukan buah, ya pokoknya bagian dari pohon. Entah apa namanya. Entah daun, batang, atau apa. Ya kan jelas. Atau buah, pokoknya pohon aja. Wa harramaha alaih. Allah mengharamkan pohon tersebut kepada Adam. Fa'akala minha muta'ammidan. Namun Adam memakannya muta'ammidan secara sengaja tanpa udzur, tidak tahu, lupa. Ya. Liyakuna malakan, supaya dia menjadi malaikat. Au yakuna minal khalidin, atau dia supaya menjadi dia sebagai orang-orang yang kekal di surga. Fasummiya asiyan, maka dia dinamakan sebagai pelaku maksiat. Ya. Min ghairi kufrin, bukan dinamakan sebagai kekufuran perbuatannya Adam tadi. Ya, paham sini? Bukan disebut sebagai kekufuran. Itu disebut hanya sebagai apa? Maksiat. Perhatikan ya, Adam. Adam dilarang oleh Allah, akhirnya dia makan. Dia sengaja. Ya, dia ditipu oleh iblis. Qala ma nahakum rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin wa qasahuma inni lakuma laminan nasihin. Apalagi iblis pakai bersumpah lagi. Saya benar-benar pemberi nasihat buat kalian berdua. Adam enggak mau, istrinya. Ayolah, ayolah. Ya udahlah. Akhirnya tanggallah, copotlah pakaian mereka, diusir dari surga. Bertobat, tahu itu salah, ya, tahu itu salah. Ya. Memakannya karena tertalbis oleh iblis, kena talbis iblis, kena tipu. Amma iblisu, adapun iblis kan, la'anallah, Allah melaknatnya. Fa innahu fardhu 'alaihi sajdatan wahidatan. Dia diwajibkan untuk iblis. Kepada si iblis tadi sujud sekali aja kepada Adam. Fajahadaha, namun iblis menolaknya. Ya, iblis menentangnya. Nah, kalau Adam menentang enggak tadi? Enggak menentang. Dia makan karena ditalbis oleh iblis, dia enggak tahu. Ya. Nah, kalau iblis suruh sujud, enggak mau. Illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Malaikat semua sujud, dia enggak mau. Aba, dia enggak mau, menolak. Wastakbar, menyombongkan diri. Berarti iblis di balik penolakannya terdapat juhud pengkafiran. Ya. Jadi antum enggak perlu bingung kok iblis sekali ngelanggar langsung kafir seumur hidup sampai kiamat sampai seterusnya abadi. Hah? Jangan bingung. Kenapa? Karena iblis ada juhud. Nah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah sebut dia jadi kafir. Kalau ada enggak ada juhud, enggak ada penentangan. Adam tahu ini larang, dilarang udah. Nah, iblis wajib ini Allah wajibkan. Dia enggak mau, malaikat aja yang mau. Ya. Iblis enggak mau. Wastakbar, apa wastakbar? Dia menolak, enggak mau, enggan dan juga menyombongkan diri. Ada juhud di iblis. Ngerti sini? Paham? Kenapa iblis kafir? Padahal satu aja, karena ada juhud. Ya, ada penentangan terhadap perintah Allah. Nah. Ini faedahnya nih. Mana lagi? Ya, fajahadaha muta'ammidan, dia sengaja, enggak lupa, ya. Dalam keadaan sengaja, wasummiya kafir. Maka dia pun dinamakan sebagai orang yang kafir. Wah, sekarang ulama Yahudi, wa amma ulama'ul Yahudi. Nah, kata Syekh Al-Imam Ibnu Uyainah, adapun ulama Yahudi, fa'arafu na'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengetahui sifat Nabi. Wa annahu nabiyyun, mereka tahu nabi beliau adalah Muhammad itu seorang nabi, rasulun, seorang rasul, kama ya'rifuna abna'ahu, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Wa aqarru bihi bil lisan, mereka pun juga mengikrarkan dengan lisan mereka walam yattabi'u syari'ata. Namun mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi. Ya. Padahal mereka sudah mengakui, mengakui kan, tapi enggak mau. Sudah mengakui dengan lisannya, dengan hatinya, tapi enggak mau ngamalin. Fasammahumullahu kuffaron. Maka Allah menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Paham sini? Allah menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Nah. Sudah? Ngerti? Faruqubul maharimi mithlu dzanbin. Maka orang yang terjatuh ke dalam hal yang diharamkan itu seperti dosanya mithlu dzanbi Adam wa ghairihi minal anbiya. Itu seperti dosa Adam dan dosa para nabi yang lainnya. Tanpa ada juhud. Paham sini? Ya. Karena mungkin hawa nafsu atau yang lainnya, tanpa ada pengingkaran, tanpa ada sikap berpaling. Wa amma tarkul faraidi juhudan fahuwa kufrun. Sedangkan perhatikan di sini. Ini penting sekali kaidahnya. Sedangkan meninggalkan amal-amal yang wajib karena mengentang ini iblis fahuwa kufrun. Mislu kufri iblisa. La'anahullahu. Semisal kekafirannya iblis. Ya, karena iblis menentang. Wa tarkuha 'ala ma'rifatin min ghairi juhudin fahuwa kufrun. Nah, meninggalkan amal tetap terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang padahal dia tahu tanpa ada juhud sekalipun itu kufur, semisal kekufuran ulama Yahudi, ya, semisal kekufuran ulama Yahudi. Paham sini? Karena ulama Yahudi mereka enggak mau ya beramal secara totalitas. Secara totalitas enggak mau, sama sekali enggak mau. Paham sini? Ngerti enggak? Udah mulai ngerti sini. Taibarakallah. Ngerti enggak Faris? Rewan-rewan paham enggak? Taibarakallah fikum. Ah, Zaki, baca. Kencengin dikit, coba. Paris sedikit tu. Wabiha dan nakli. Wabiha dan nakli khosotun. Khosotan. Wabiha dan nakli khosotan. Ordun ala zahmi jumlatin mimman dakhulat alaihi syubhatul irja'i di aslina anna tar anna tarikal faraidi al-zahirati la yakfuru illa ila lam yaltazimil iltizama al-qalbi ayin bil yuhudi fassalafu yaj'aluna dhalika. Nah, pas ini aja ya. Sudah malam soalnya. Taibar kalau begitu. Ya, mana tadi? Waqad taqaddama qaulul imami al-Harb al-Kirmani, Imam al-Ima qaulul imani Harbin al-Kirmani. Telah berlalu kutipan ucapan dari Imam Harb Al-Kirmani yang beliau menyatakan sampai itu Ishaq yaqul, saya mendengar Ishaq berkata awwalu man takallama bil irja'i zamu anna al-Hasan ibn Muhammad al-Ibn al-Hanifiyah, yang pertama kali berpendapat dengan pendapat irja' yang mereka sangka adalah Hasan bin Muhammad bin Hanifiyah. Zumma qalatil murji'atu hatta sara min qawlihim, kemudian murji'ah semakin menjadi-jadi, semakin gulu, semakin berlebihan, hingga diantara mereka berpendapat man tarakal maktubati anna qauman yaqulun, bahwasanya suatu kaum berpendapat anna man tarakal maktubati, barang siapa yang meninggalkan amal-amal yang wajib, wa shauma ramadhana, meninggalkan puasa Ramadan, wa zakata wal hajj, meninggalkan zakat haji, wa ammatal faraidi, dan kewajiban-kewajiban secara umum atau hal-hal wajib yang umum yang lainnya. Min ghairi juhudin biha, tanpa ada pengingkaran, penyingkaran anna, bahwasanya kita la nukaffiruhu, kita tidak mengkafirkannya. Ini pendapat Murji'ah. Yurja'u amruhu ila Allah. Ya, diserahkan urusannya pada Allah. Ya. Ba'du, setelah itu. Idh huwa mukirrun, karena orang itu sudah mengakui itu wajib. Nah, maka kata Harb Al-Kirmani, fahaulai, maka mereka ini yang enggak mengkafirkan orang yang meninggalkan amal-amal tadi adalah al-murji'atu, orang-orang murji'ah, alladzina la syakka fihim, yang tidak ada keraguan tentang kemurji'ah mereka. Wa fi hadha naqli khassatan raddun ala za'mi jumlatin min man dakhalat alaihi syubhatul irja' fi aslina. Maka pada kutipan ini secara khusus terdapat sanggahan terhadap orang-orang yang terpapar syubhat irja', ya, di kepala mereka, yaitu orang-orang yang ada di zaman kita saat ini, yang mereka menyatakan anna tarikal fara'idi adh-dhahirati la yakfuru, bahwasanya orang yang meninggalkan amal-amal yang wajib tidak kafir illa idza lam yaltazim al-tizam al-qalbiyyah ai bil juhud, yaitu selama mereka tidak mengingkari dengan qalbu. Fasalafu yaj'aluna dhalika min jumlati aqwalil murji'ati, sedangkan salaf menjadikan pendapat ini di antara berbagai pendapatnya kaum murji'ah. Nah, cukup sampai sini dulu ya. Sok kita lanjut lagi insyaallah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.